السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang nikmatnya tak terhitung, yang nikmatnya terus berdatangan dalam semua kondisi. Pujian hanya milik Allah Azza wa Jalla. Sebagian saudara-saudara kita mungkin rumahnya terendam. Mungkin sebagian lainnya harus mengungsi. Tapi sekali lagi dan untuk selamanya, alhamdulillahirrabbilalamin. Pujilah Allah. Yang mendapatkan musibah, ketahuilah ada orang yang musibahnya lebih berat dari musibah antum. Sehingga antum bisa melihat diri antum dalam afiat, dalam kenikmatan bila dibandingkan dengan yang lainnya. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, dan dengannya kita meminta pertolongan baik dalam urusan dunia ataupun dalam urusan agama. Kita memohon kepada Allah agar Allah menetapkan kita di atas agamanya dan agar Allah memperbaiki ekonomi kita, dunia kita, agar dunia kita dapat mendorong kita untuk lebih dekat sama Allah Azza wa Jal. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghuril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, pemimpinnya para nabi, beliau yang termulia dari utusan Allah Azza wa Jal, yang kita hari ini kembali mengkaji tentang perjalanan hidup beliau. Yang kalau beliau tidak memiliki mukjizat kecuali kisah perjalanan hidupnya, sejatinya itu cukup untuk membuat seorang hamba beriman bahwa beliau adalah utusan Allah. Dan semoga salat bersama untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Hari ini kita akan mengkaji tentang proses perjalanan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam untuk meninggalkan kota Mekah. Mekah sudah tidak kondusif. Penindasan dari orang-orang musyrikin, gangguan dari mereka juga tak henti-hentinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berangkat ke Thaif. Di sana pun ternyata beliau ditolak. Beliau balik ke kota Mekah. Mulai beliau gerilya untuk mendakwain orang-orang yang datang ke kota Mekah. Sebagaimana sudah kita bahas, bagaimana beliau datang ke tenda-tendanya jemaah haji, ke pasar-pasar mereka, ke tempat perkumpulan mereka, demi menawarkan agama Allah ini. Kita sebagai umat Nabi alaihissalatu wassalam juga harus punya usaha tersebut. Semua sesuai dengan kemampuannya. Kita perlu menyampaikan agama Allah ini kepada seluruh penduduk Indonesia. Kepada seluruh penduduk dunia ini. Dulu belum ada media seperti sekarang. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, mendakwain 5 orang, ya hanya sampai ke 5 orang itu. Kalau 5 orang itu menyampaikan kepada kaumnya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, dakwah itu akan berhenti di sana. Tapi sekarang, Allah telah memberikan media yang begitu canggihnya. Sehingga kita bisa berbicara di sini, dan seluruh umat manusia di penjuru dunia yang mau mendengarkan, bisa mendengarkan. Dan harapan kita mereka mendengarkan tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Sehingga mereka tidak lagi tertipu dengan media yang senantiasa berusaha menjelek-jelekan, memperburuk citra Nabi Muhammad alaihissalam. Karena mereka takut kalau orang tahu kepribadian Rasulullah SAW, mereka akan beriman. Dan kita akan lihat dari awal kita udah membaca tuh Rasulullah SAW berjumpa dengan fulan, dengan fulan, dengan fulan, dengan fulan, mereka beriman. Kecuali yang ada kesombongan di hatinya. Maka kita akan lihat Baiatul Aqabah pertama, perjanjian pertama yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan orang luar kota Mekah untuk mempersiapkan diri membangun negeri yang penuh dengan keimanan. Barakallahu fikum. Silakan dibaca. Bismillah. Baiat Aqabah pertama. Orang-orang Madinah terdahulu merupakan orang-orang istimewa. Mereka menerima tawaran Islam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik, seperti kisah Suwaid bin Somit yang telah kita telusuri sebelumnya, termasuk juga kisah Iyas bin Mu'az yang menjadi delegasi dari Bani Abdul Ashhar, mengikat sumpah dengan Quraisy, menyelamatkan kaumnya Madraj. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui berita mereka, lantas mendatanginya seraya berkata, adakah kamu datang untuk satu keperluan yang lebih baik? Mereka bertanya, siapa anda? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, saya Rasulullah, saya diutus kepada manusia. Lalu baginda Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang Islam dan membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Ia berkata kepada kaumnya, demi Allah, ini lebih baik dari tujuan kamu datang untuknya. Abu Al-Haisar, ketua delegasi, mengambil sebentar kerikil dan melempari Iyas sambil berkata, diam kamu. Iyas pun terdiam. Ketika mereka kembali ke Madinah, tidak lama kemudian Iyas meninggal. Di antara orang yang menyaksikannya, menyebutkan dia senantiasa membaca tahlil, takbir, tahmid, serta tasbih hingga meninggal. Tetapi mereka tidak menyebutkan ia mati dalam Islam. Barakallahu fikum. Baik jemaah, ada beberapa terjemahan yang perlu diperbaikin ya. Yang pertama dengan ucapan terjemahan menjamin delegasi dari Bani Abdul Ashhal. Udah dapat? Termasuk juga kisah Iyas bin Mu'ad yang menjamin. Jadi memang bahasa Arab ini domina itu bisa bermakna menjamin. Termasuk juga kisah Iyas bin Mu'ad yang masuk, bukan menjamin, masuk delegasi dari Bani Abdul Ashhar. Kemudian yang di halaman 258, ucapan tetapi mereka tidak menyebutkan mati dalam Islam. Ini diganti dan mereka tidak ragu. Bahasa Arabnya anda bacakan, wa kanu la yashukun annahu mata musliman. Dan mereka pada saat itu tidak ragu kalau dia mati dalam kondisi Islam. Artinya mereka yakin bahwa Iyas mati dalam kondisi Islam. Baik, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Orang-orang Madinah mereka memiliki keistimewaan. Orangnya lembut sampai hari ini. Berbeda dengan mungkin penduduk Mekah. Karena tempat tinggal seseorang, lingkungan seseorang, tekstur tanah tempat dia berdiri di atasnya, itu membuat orang itu memiliki sikap dan karakter yang berbeda. Yang hidup di bebatuan, di gunung, berbeda dengan yang hidup di daerah datar persawahan yang tanahnya lunak. Bagaimana orang-orang yang datang ke kota Madinah seperti Suaid bin Samit, ketika Nabi menawarkan Islam kepada dia, Suaid tidak menolak dengan penolakan yang kasar, tapi dia memberikan respon yang baik kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kisah lainnya disebutkan di sini, bagaimana Iyas bin Mu'ad yang datang ke kota Mekah masuk dalam delegasi Bani Abdul Ashhal, dia dari Khazraj. Dalam rangka apa mereka? Mereka datang ke kota Madinah untuk membuat persekutuan, meminta pertolongan kepada orang-orang Quraisy, karena orang-orang Khazraj senantiasa berperang dengan orang-orang Aus. Dua suku ini, mereka itu saudara sebenarnya. Aus dan Khazraj ini kakak beradik di nasab mereka. Tapi karena kedudukan, karena jabatan, karena harta, karena kekuasaan, nih dua kakak beradik, dua kabilah nih terus berantem. Dan hampir setiap tahun itu terjadi dengan mereka. Maka mereka datang ke kota Mekah dalam rangka itu. Ini bukan jemaah haji. Mereka memang datang untuk satu tujuan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal itu, beliau datang. Ini yang disebut oleh Allah Azza wa Jal, harisun alaikum. Nabi itu memiliki semangat, kesungguhan yang mendalam untuk memberikan kebaikan kepada umat manusia. Malu kita nih para pendakwah, para ustaz, kalau membaca bagaimana semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, menyampaikan agama Allah ini. Beliau tak kenal lelah. Beliau tak kenal siang, malam. Beliau tidak pernah membiarkan kesempatan itu hilang begitu saja untuk menyampaikan agama Allah ini. Kita ini para pendakwah di zaman sekarang, tidak semuanya, mungkin banyak yang mereka lebih memilih hidup bersenang-senang, sehingga lupa dengan perjuangan. Nabi alaihi salatu wasallam datang menjumpai orang-orang Khazraj ini. Setelah Nabi mendengar niat kedatangan mereka, beliau menawarkan sesuatu. Beliau menawarkan apa? Beliau mengatakan, halakum ila khairin mimma ji'tum bihi. Kalian mau enggak? Aku kasih sesuatu yang lebih baik daripada tujuan kalian. Mereka tanya, apa itu? Karena dikatakan lebih baik. Mereka datang untuk mengikat sebuah janji, persumpahan menjadi sekutu, saling menolong, saling membantu. Ini ada tawaran yang dikatakan lebih baik dari itu. Apa yang lebih baik dari itu? Ana Rasulullah. Aku utusan Allah. Ba'athani Allah ilal ibad. Diutus kepada hamba-hamba Allah ini. Nanti kita akan membaca kisah perang Hunain. Bagaimana ketika orang-orang Ansor, sebagian pemuda di antara mereka merasa sakit hati karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan harta rampasan perang kepada orang-orang Quraisy. Mereka enggak dikasih apa-apa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama tardaun ay yarji'an nas bil ibli wasyah?" Apakah kalian enggak suka tuh orang-orang pulang ke rumahnya, mudik ke kampungnya. Mereka membawa onta, membawa kambing, membawa hewan ternak. Watarji'una antum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalian pulang membawa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nabi ini, Allahu Akbar. Betapa cintanya Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menjelaskan tentang Islam kepada mereka, membacakan Al-Quran kepada mereka. Ini dakwah Nabi SAW selalu ada bacaan ayat-ayat Allah. Sedangkan banyak orang sekarang berdakwah ngomong berjam-jam. Mungkin hanya satu ayat yang dia baca. Atau potongan ayat yang dia baca. Manusia itu perlu mendengar firman Allah. Bacakan artinya kepada mereka. Fa'inna asdaqal hadith kitabullah. Ucapan yang paling benar adalah kitabullah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyas yang masuk dalam delegasi tersebut, dia bukan pemimpinnya. Dia hanya masuk dalam anggota. Maka dia mengatakan, ya kaum, hadza wallahi khairun mimma ji'tum lahu. Wahai kaum, ini lebih baik daripada tujuan kalian. Diambilkan tanam kerikil, satu genggam dilempar ini, yang namanya Iyas. Oleh pemimpin delegasi, Abul Haisar. Kenapa? Ya, karena tetap mereka harus taat kepada pemimpin. Kita tuh kalau ngelihat ya, ya di negeri kita lah. Kalau ada komandan, ada anak buahnya, ya anak buah tidak dapat menentukan sikap. Tetap komandan dan atas. Tapi itu tidak membuat Iyas kemudian mengikuti pemimpinnya dalam kesesatan. Maka dikatakan nih, Iyas pulang ke kota Madinah. Dia sudah dengar penjelasan Nabi SAW tentang Islam. Dia sudah menyimak ayat-ayat Allah yang disampaikan. Maka dia terus bertakbir. Kata orang kampung selalu mendengarkan dia bertahlil mengatakan la ilaha illallah, Allahu akbar, bertasbih subhanallah bihamdi sampai mati mereka dengar itu. Sehingga orang kampung di sana, ini terjemahan yang anak katakan dari terjemahan yang sangat fatal ya, ketika dikatakan tetapi mereka tidak menyebutkan ia mati dalam kondisi Islam, dalam Islam. Padahal bahasa Arabnya wa kanu la yashukkun annahu mata musliman. Mereka tidak ragu kalau Iyas mati dalam kondisi Islam. Jadi yang benar, mereka tidak meragukan bahwa Iyas mati dalam kondisi Islam. Ahibati fillah. Ketika ada seorang masuk Islam, tapi dia tidak mengumumkan keislaman dia. Ada orang mati dalam kondisi, ada orang masuk Islam, tapi dia tidak mengumumkan keislaman dia. Dia umumnya agamanya Nasrani, dia Islam. Tapi karena takut sama keluarganya, dia tidak mengumumkan keislamannya. Terus mati, maka dia akan dimakamkan secara Nasrani. Selesai. Terus tapi kan dia Islam di sisi Allah Azza wa Jal. Allah kau tahu dia Muslim dan Allah tahu apakah dia Muslim atau tidak. Ketika Allah mengetahui dia Muslim, maka Allah Azza wa Jal Ghafurur Rahim. Tapi buat kita yang tidak tahu, ya sudah dimakamkan secara Nasara. Ini karena berkaitan dengan adanya seorang yang meninggal dunia, mungkin kemarin meninggal dunia, yang keluarga yang mengatakan dia kembali Nasrani, ternyata salah satu istrinya yang Muslim, Muslimah, mengatakan dia minta dimakamkan secara Islam. Wallahu a'lam bissawab. Kalau orang itu mengumumkan keislaman dia, kita anggap dia Muslim di dunia dan di akhirat. Tapi ketika dia tidak mengumumkan keislaman dia, menyembunyikan keislaman dia, ya sudah, buat kita dia mati dalam kondisi kafir umpamanya. Dimakamkan di pemakaman orang-orang kafir. Tapi di sisi Allah Azza wa Jalla, Allah lebih tahu dengan kondisi dia. Baik. Barakallahu fikum. Saya akan lanjutkan. Ibnu Ishaq menyebutkan, ketika Allah hendak menampakkan agamanya dan mengagungkan nabinya sallallahu alaihi wasallam pada musim haji dan membenarkan janjinya pada tahun ke-11 dari kenabian, beliau sallallahu alaihi wasallam keluar menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah Arab seperti lazimnya dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Sesampainya di Aqabah, beliau bertemu sekelompok orang berasal dari suku Atros. Allah menginginkan kebaikan kepada mereka. Asim bin Umar bin Qatadah dari pemuka kaumnya memberitahukan Abu Sa'id berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu mereka, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa kalian? Kami sekelompok orang yang berasal dari Hadrot, jawab mereka. Nabi bertanya lagi, apakah termasuk Yahudi yang berikrar? Ya, jawab mereka. Maukah kamu duduk dan mendengar perkataanku? Mau, jawab mereka. Mereka duduk, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru mereka kepada Allah, menawarkan Islam dan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Barakallahu fikum. Ahibati fillah, Ibnu Ishaq. Siapa Ibnu Ishaq? Muhammad ibn Ishaq Al-Muttalibi. Dia adalah salah satu sejarawan ternama yang meninggal tahun 151 Hijriah. Dia menyebutkan di sini, ketika Allah Azza wa Jal ingin menampakkan agamanya. Kita ini hamba Allah. Tugas kita laksanakan perintah. Kemenangan, kejayaan, kesuksesan itu milik Allah Azza wa Jal. Ketika Allah ingin membuat seseorang sukses, Allah akan kasih jalan buat dia. Maka disebutkan di sini, pada tahun ke-11 dari kenabian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di musim haji. Musim haji adalah mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini kejadian tepat pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nabi alaihi salatu wasallam udah keliling nih ke kabilah-kabilah macam-macam, kemudian beliau di Aqabah berjumpa. Aqabah ini tempat lempar jumrah. Berjumpa disebutkan ada beberapa orang-orang Khazraj, dikatakan sita, jumlah mereka 6 dan masih muda-muda belia, bukan orang-orang yang tua. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada mereka, man antum, kalian siapa? Artinya kalian dari kabilah mana? Nafar minal Khazraj, kami dari kabilah Khazraj. Khazraj sama. Dulu memang disebutkan Aus dan Khazraj, ini disebutkan Khazraj. Dua-duanya dikenal dengan Khazraj. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada mereka, afala tajlisuna ukallimukum. Apakah kalian enggak mau duduknya? Aku mau nyampaikan sesuatu kepada kalian. Subhanallah jemaah. Jadi model dakwahnya kayak gitu. Datang ke orang-orang, menawarkan diri kepada mereka, mau enggak kalian, aku ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian. Kalau kalian ada waktu, monggo duduk. Aku ingin menyampaikan sesuatu. Afwan, sebelum Nabi mengatakan itu, ada terjemahan yang perlu diperbaiki. Ketika Nabi mengatakan kepada mereka, amin mawali Yahud. Apa terjemahannya? Apakah termasuk Yahudi yang berikrar? Apakah termasuk Yahudi yang berikrar? Yang benar, apakah termasuk sekutu orang-orang Yahudi? Apakah termasuk sekutu orang-orang Yahudi? Karena mereka memang membuat persekutuan dengan orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan, na'am. Terus Nabi mengatakan, kalian mau enggak duduk? Aku mau nyampaikan sesuatu. Akhirnya mereka duduk. Ketika duduk, apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Nabi mengajak mereka kepada Allah, menawarkan Islam, dan sekali lagi beliau membacakan Al-Quran. Jadi kalau ada orang ceramah gak bacain Quran, terus apa yang engkau sampaikan? Subhanallah. Nah, selesai Nabi menyampaikan itu, kita akan lihat bagaimana respon orang-orang Khazraj ini. Silahkan. Disebutkan bahwa Allah memperlihatkan Islam kepada mereka ketika bersama Yahudi terdapat ahli kitab dan ahli ilmu, sedangkan mereka musyrik dan menyembah berhala. Diberitahukan kepada mereka akan datangnya seorang nabi, dan mereka berhasrat memerangi kaumnya itu bersama nabi seperti di perangnya kaum Ad dan Firaun. Ketika Rasulullah SAW berbicara dengan mereka dan menyeru kepada Islam, di antara mereka ada yang berkata, "Wahai kaumku, tidakkah kamu mengetahui dialah nabi yang telah dijanjikan Yahudi? Segeralah memenuhi ajakan dan seruannya. Benarkan dan terimalah ajaran Islam." Mereka memberitahukan Nabi SAW, "Kami meninggalkan kaum kami, kaum yang saling bermusuhan sesama mereka. Semoga dengan kedatangan Anda, kaum kami menyatu. Kami akan memberitahukan dan menyeru mereka kepada apa yang kamu bawa. Kami akan menawarkan agama ini kepada mereka. Sekiranya Allah mengumpulkan mereka di sekitar Anda, maka tidak ada orang yang paling mulia selain Anda. Kemudian mereka pulang ke negeri mereka dengan membawa iman dan keyakinan yang jujur." Barakallahu fikum. Nah, di sini disebutkan jamaah bahwa orang-orang Yahudi yang tinggal bertetanggaan dengan orang-orang Ansor, dengan orang-orang Khazraj, ketika terjadi bentrok antara Khazraj dari bangsa Arab dan orang-orang Yahudi yang secara etnis mereka dari Bani Israel, maka orang-orang Yahudi selalu memberikan ancaman, mengatakan, "Inna nabiyan mab'uthan al-an." Dia mengatakan, sesungguhnya akan ada nabi ya jemaah. Ini terjemahannya kacau banget ya, tolong diganti ini. Diberitahukan kepada mereka, bukan diberitahukan kepada mereka. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, apabila terjadi bentrok antara Yahudi dan Nasrani, maka orang-orang Yahudi akan mengatakan, sesungguhnya ada nabi yang akan diutus, yang zamannya sudah datang. Kita akan mengikutinya. Dan kami akan memerangi kalian. Atau kami akan membunuh atau membantai kalian bersamanya, seperti pembantaian kaum Ad dan Iram. Nah, mudah-mudahan bisa difahami. Jadi orang-orang Yahudi kalau sedang terjadi bentrok sama orang Khazraj, dia akan mengancam, mengatakan sesungguhnya akan ada seorang nabi yang diutus, yang udah datang zamannya, yang kami akan mengikutinya dan bersamanya akan membantai kalian seperti pembantaian kaum Ad dan Iram. Jadi orang-orang Khazraj udah dengar tuh tentang keberadaan Nabi. Dari siapa dengarnya? Dari orang-orang Yahudi. Artinya orang-orang Yahudi percaya akan diutusnya Nabi akhir zaman. Penutup para Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Cuma kan Nabinya dari bangsa Arab. Mereka tidak menerima. Mereka tidak menerima. Maka jangan sampai kita membenci bangsa Arab, kemudian kita membenci Nabi Muhammad SAW yang merupakan orang Arab. Seperti orang-orang Yahudi. Ketika ini disampaikan, ketika Nabi mengajak mereka kepada Islam, maka sebagian di antara mereka berkata kepada sebagian lainnya. Karena di antara mereka ada yang berkata, wahai kaumku, tidakkah kamu mengetahui dialah Nabi yang telah dijanjikan Yahudi? Ya, nih dia Nabi yang dijanjikan Yahudi. Segeralah memenuhi ajakan dan seruannya, benarkan dan terimalah ajaran Islam ini. Mereka mengatakan jangan sampai, ini juga, ya ini terjemahan diperbaikin jamaah. Benarkan dan terimalah ajarannya, jangan sampai kalian didahului Yahudi. Lalu mereka menerima, ya. Jangan sampai mereka, jangan sampai kedaluan orang-orang Yahudi. Lalu setelah orang-orang Khazraj ini menerima, ini mereka memberitahukan Nabi. Waqullahu na'am. Kemudian mereka memberitahukan kepada Nabi SAW bahwasanya kaumnya dalam permusuhan. Dan ingin kalau Nabi nanti datang, kaumnya itu bisa bersatu padu. Subhanallah jemaah. Tadi sempat disinggung. Kalau Allah ingin kebaikan, Allah tuh kasih kita jalan untuk menuju kebaikan sana. Tinggal kita mau jalan apa enggak. Banyak orang-orang yang hijrah, ternyata jalan hijrahnya itu karena masalah yang menimpa dia. Berapa banyak orang yang meninggalkan riba di masa sekarang? Karena dia terlilit hutang riba. Baru tahu, baru sadar, ternyata riba ini memang usah, bolim, ini, itu, macam-macam. Dari dulu kemana engkau? Bukan kalau udah disampaikan. Tapi karena terlilit masalah, baru dia hijrah. Alhamdulillah, itu jalan. Maka di sini untuk orang-orang Khazraj, mereka menyebutkan, kita ini ribut terus, perang terus sama kaum kita. Nggak pernah damai, nggak pernah akur. Harapannya kalau engkau datang nanti ke tempat kami, semoga Allah menyatukan mereka. Kemudian disebutkan, fa'in yajma'um alaik, kalau mereka bisa bersatu padu karena kedatanganmu, maka gak ada orang yang lebih mulia dari dirimu. Kemudian mereka pulang ke negeri mereka dengan membawa Islam, membawa keimanan dan keyakinan yang benar. Artinya 6 orang itu jamaah. Jangan pernah meremehkan jumlah. Kita kajian, kalau 1000 orang, semangat. Kalau 3 orang, 5 orang yang hadir mungkin cuma 10 orang, mungkin 30 orang, jadinya kita gak semangat. Tuh, kota Madinah. Sehingga Islam bisa sampai ke Indonesia, ceritanya dimulai dengan 6 orang. Dan Nabi SAW tetap mendakwain mereka. Mereka anak-anak muda yang mungkin bukan orang kaya, namun hati mereka menerima agama Allah ini. Maka 6 orang. Nah, silakan dilanjutkan. Jumlah mereka 6 orang berasal dari Hodros, yaitu As'ad bin Zuroloh, Auf bin Haris bin Riba'ah, Rafi' bin Malik bin Al-Ajlan, Uqbah bin Amir bin Hadidah, Uqbah bin Amir bin Nabi, Jabir bin Abdullah bin Riyab radhiyallahu anhu. Auf dan Hodros saudara kandung. Kemudian terjadilah permusuhan di antara mereka karena ada pembunuhan. Peperangan di antara mereka berlangsung selama 120 tahun. Api peperangan baru padam ketika Islam datang. Mereka kembali bersaudara berkat kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah mereka. Sekembalinya ke Madinah, mereka menjadi dai, menyeru kepada Islam. Tersebarlah Islam ke seluruh penjuru dan pelosok Madinah. Sehingga semua mereka menyebut-nyebut tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Nah, ini setelah 6 orang pulang, mereka menjadi pendakwah. Mereka mungkin bukan ulama. Mereka baru sekali jumpa Nabi SAW. Tapi mereka udah dapat ilmu itu dari Nabi SAW. Maka kita yang udah ngaji, walaupun baru sekali kajian, setelah faham dan mengerti tentang ayat-ayat yang dibacakan, sampaikan. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dari aku, kata Nabi SAW, walaupun satu ayat. Satu ayat. Pada masa itu Quran belum dibukukan. Mereka hanya mendengar. Kita sekarang alhamdulillah, betapa banyak dan lengkapnya sarana untuk menyampaikan agama Allah. Ini ada bukunya. Qur'annya udah diterjemahin. Ada tafsirnya. Tuh orang-orang Ansor, 6 orang berdakwah. Sampai dikatakan, di sini disebutkan, sehingga semua mereka menyebut-nyebut tentang Rasulullah SAW. Bahasa Arabnya lebih indah. Disebutkan dalam bahasa Arabnya, hatta lam tabqa darun min duril ansar illa wa fiha dzikru Rasulullah SAW. Sehingga tidak ada satu rumah pun dari rumah orang-orang Ansar melainkan di situ disebut-sebut Rasulullah SAW. Ceritanya sudah terdengar. Dari 6 orang, satu kampung, mereka menyebut-nyebut nama Rasulullah SAW. Ini pertanda 6 orang ini kerja keras. Mereka memanfaatkan kesempatan. Mereka ingin kaumnya yang selalu berperang ini jadi damai. Dan dia lihat apa yang disampaikan Rasulullah SAW, sesuatu yang indah. Mereka mendengarkan penjelasan tentang Islam. Aus dan Khazraj sudah 120 tahun hidup tidak damai. 120 tahun. Apa masalahnya? Maka mereka benar-benar berharap. Dan jamaah, kita gak mungkin bisa bersatu. Bisa hidup damai. Kecuali di bawah naungan Islam. Dan itu udah terbukti. Bukan omong kosong. Sejarah sudah membuktikan hal itu. Gak ada lagi dendam-dendam di antara mereka. Selesai. Allah mengatakan, fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Dengan nikmat Allah kalian jadi bersaudara yang awalnya terus-terusan bertikai. Barakallahu fiik. Nah, silakan dilanjutkan. Pada tahun berikutnya datang 12 orang. 6 orang termasuk mereka kecuali Jabir bin Abdullah, yaitu Mu'az bin Haris bin Riba'ah, Zakwan bin Abdul Qais, Ubadah bin Somit, Yazid bin Sa'labah, Abul Haisam bin At-Taihan, Waimir bin Malik. Bersumber dari Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di sekelilingnya ada sekelompok sahabat. Kemarilah dan berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak sendiri, tidak akan berbuat dusta yang kalian ada-adakan sendiri, tidak mendurhakaiku dalam urusan yang baik. Barang siapa di antara kalian menepatinya, maka pahalanya ada pada Allah. Dan barang siapa ditimpa sesuatu dari yang demikian itu, lalu dia disiksa di dunia, maka itu merupakan ampunan dosa baginya. Barang siapa ditimpa sesuatu dari yang demikian itu, lalu Allah menutupinya, maka urusannya terserah Allah. Jika menghendaki, dia menyiksanya, dan jika menghendaki, dia akan mengampuninya. Lalu kami pun berbaikat kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Taib. Di sini jemaah, 6 orang pergi ke Madinah, pulang. Setelah setahun, pada musim haji berikutnya. Masya Allah, musim haji ini musim yang penuh dengan kebaikan. Berangkat lagi 6 orang kecuali Jabir bin Abdullah bin Riyab. Mereka datang dengan tambahan 7 orang. Sampai ke kota Mekah, mereka mencari Rasulullah SAW. Sembunyi-sembunyi. Hal ini perlu dirahasiakan. Ada banyak tujuan-tujuan indah yang perlu penggarapannya tidak diketahui orang banyak. Apalagi dakwah yang seperti ini. Ini sedang mempersiapkan sebuah negeri tempat hijrah. Maka Rasulullah SAW membaiat mereka. Baiat ini dikenal dengan baiatun nisa, baiat para wanita sebenarnya. Karena enggak ada peperangan di sini. Seperti yang Allah sebutkan di surah Al-Mumtahanah, di akhir surah Al-Mumtahanah, Allah mengatakan, ya ayuhan nabiyyu idza bayatumul mu'minat. Tunggu anda bacain. Di surat Al-Mumtahanah. Nah. Allah mengatakan, ya ayuhan nabiyu idza ja'akal mu'minatu yubayi'naka. Ya ayuhan nabiyu idza ja'akal mu'minatu yubayi'naka. Kalau datang kepadamu wanita-wanita mukminah berbaiat kepadamu, fabaihunna yubaiknaka ala alla yushrikna billahi syai'a. Mereka berbaiat untuk tidak melakukan kesyirikan. Sebagaimana disebutkan di sini. Tidak mencuri. Wala yasrikna, wala yazinina, wala yaktulna awladahunna. Ini di surat Al-Mumtahanah ayat 12. Isi baiat ini disebutkan di sini. Yang pertama, tidak melakukan kesyirikan. Seperti yang di Al-Mumtahanah ayat 12. Ala yusyrikna billahi syai'an. Wala yasrikna, tidak mencuri. Wala yaznina, tidak berzina. Kemudian disebut lagi, wala taqtulu auladakum, tidak membunuh anak-anak kalian. Karena kita tahu orang-orang musyrikin itu membunuh anak mereka karena dua hal. Yang pertama karena wanita, yang kedua karena takut lapar. Takut gak bisa makan. Orang punya anak 3, susah hidupnya. Ini hamil lagi istrinya, punya anak 4. Gimana nih? Anak 3 aja udah susah. Tambah 1 lagi, dibunuh tuh yang 1 tuh. Laki perempuan mereka bunuh. Itu sebagian. Maka dalam baiat ini, kadang-kadang orang heran, kenapa Ustaz? Mana mungkin ada orang tua membunuh anaknya sendiri? Kok isi baiat sampai harus mengatakan tidak membunuh anak-anak kalian? Karena mereka terbiasa membunuh anak-anak mereka disebabkan dia wanita atau disebabkan takut numpang makan sama orang tuanya. Maka Allah katakan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kalian jangan bunuh anak-anak kalian itu Kami yang kasih rezeki kepada mereka dan kami yang kasih rezeki kepada kalian. Ahibati fillah, kemudian di sini disebutkan tidak akan berdusta yang kalian ada-adakan sendiri. Ini kedustaan bisa jadi memasukkan yang bukan anaknya jadi anak dia. Nasab dijaga dalam Islam. Wala ta'su fi ma'ruf. Tidak berbuat maksiat dalam urusan yang baik. Tidak menurhakai Nabi AS dalam hal yang baik. Kemudian Allah sebutkan pahala. Kadang-kala ada orang mengatakan, kenapa sih kok selalu disebutkan pahala, ancaman neraka, pahala surga. Kita ini beribadah bukan karena takut neraka dan bukan karena berharap surga. Ini baiatnya isinya itu. Rasulullah SAW membaiat para sahabatnya dengan itu. Beliau mengatakan, faman waffa minkum. Barang siapa di antara kalian menepatinya, fa ajruhu 'ala Allah. Maka pahalanya ada pada Allah. Allah yang akan menanggungnya. Kemudian, waman asaba min dzalika syai'an. Barang siapa ditimpa sesuatu dari yang demikian itu. Siapa yang bisa menjelaskan apa maksudnya? Barang siapa ditimpa sesuatu dari yang demikian itu. Barang siapa ditimpa maksudnya demikian itu. Hah? Barang siapa ditimpa sesuatu dari yang demikian itu. Apa artinya? Jamaah, ini bahasa Indonesia ini, bukan bahasa Arab. Apa artinya? Barang siapa ditimpa sesuatu dari yang demikian itu. Maksudnya begini mungkin Ustaz. Gimana? Barang siapa yang melakukan atau melanggar dari salah satu larangan dalam ya, sahih, betul. Barakallahu fiik. Itu terjemahannya. Barang siapa yang melanggar sesuatu dari larangan-larangan itu, soalnya kalau barang siapa ditimpa sesuatu dari yang sedemikian itu, memang bahasa Arabnya pakai kalimat asoba yang artinya menimpa. Tapi maksudnya adalah barang siapa yang melanggar salah satu dari larangan-larangan itu, lalu dia disiksa di dunia. Ada yang melakukan pelanggaran lalu dihukum. Fa'uqiba fid dunya fahuwa kafaratun lahu. Maka hukuman itu menjadi penghapusan atas dosanya. Kemudian barang siapa ditimpa sesuatu dari yang demikian itu, dan barang siapa yang melanggar lalu Allah menutupinya, maka urusannya terserah sama Allah. Kalau Allah berkehendak akan menyiksa dia, kalau Allah berkehendak akan memaafkan dia. Dan ini yang dikenal dengan bai'atul aqabah pertama. Yang bai'at 6 orang itu permulaan, muqaddimah. Karena mereka bukan utusan dari kaumnya. 6 orang ini ya kebetulan ketemu di sana. Sedangkan yang 12 orang ini memang mereka berangkat dari kota Madinah untuk menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sudah beriman. Mereka hendak berbaiat dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Dan isi baiatnya sama sekali tidak ada perintah untuk berperang. Untuk melawan, enggak ada. Maka dikenal dengan baiat perempuan seperti yang tadi dibacakan di firman Allah di surat Al-Mumtahanah ayat 12. Barakallahu fikum. Baik, kita mungkin masuk ke hikmah-hikmah pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa baiat Aqabah yang pertama. Silahkan. Hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik, inti yang dapat dipetik dari perjanjian Aqabah yang pertama antara lain, satu, Rasulullah SAW Ketika menawarkan Islam kepada penduduk Madinah di Aqaba, sebagian mereka berkata kepada sebagian lainnya, dia adalah nabi yang dijanjikan kedatangannya oleh Yahudi, menandakan awal dari penerimaan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Tunggu jemaah, ternyata lupa. Ada yang kurang jemaah. Jadi, kira-kira ada satu halaman setengah yang tidak diterjemahkan. Iya, kita belum masuk kepada hikmah. Afwan. Anda sudah tulis di sini kurang. Apa yang kurang? Di sini sebutkan. Tadi yang Anda sampaikan ya. Wayara jumhuru ahli siyar. Dan kebanyakan para sejarawan berpandangan anna hadhihi hiya bai'atul aqabal ula, bahwa ini adalah bai'at aqabah pertama. Wa anna haula innafar aslamu, bahwa orang-orang yang 12 itu mereka masuk Islam. Wa bay'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bai'atin nisa, dan mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas bai'at para wanita. Seperti yang tadi disebutkan, ai ala wifqi bai'atihinna allati nazalat ba'da dzalika 'inda fathi Makkah, seperti bait perempuan yang turun pada masa penaklukan kota Mekah yang ada di surat Al-Mumtahana tadi disebutkan. Yaqul Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ibnu Katsir berkata, ini yang tidak disebutkan. Wa kana hadha mimma nazala 'ala wifqi ma bai'a 'alaihi ashabuhu lailatul aqabah. وليس هذا بعجيب فإن القرآن نزل بموافقة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في غير موطن وإن كانت هذه البيعة وقعت عن وحي غير مترون فهو أظهر والله أعلم. Bai'at untuk wanita pada penaklukan kota Mekah itu jaraknya jauh dengan bai'at ini. Maka di sini Al-Qur'an turun sesuai dengan bai'at yang terjadi. Sebagaimana banyak peristiwa-peristiwa di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di masa Nabi alaihi salatu wasallam, yang kemudian Allah menurunkan ayat-ayat Quran sesuai dengan peristiwa tersebut, dengan ucapan Umar bin Khattab atau yang lainnya. Dan bisa jadi bai'at ini sesuai dengan wahyu, tapi wahyunya tidak dibacakan. Wahyu yang diterima oleh Nabi alaihi salatu wasallam, tapi bukan Al-Quran Al-Karim. Kemudian Ibnu Hajar. Walakin Ibnu Hajar rahimahullah. Tapi Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau menguatkan bahwa bai'at yang terjadi pada malam Aqabah, malam hari terjadinya, innama kanat alal iwa wan nusrah, bai'at itu dalam rangka melindungi Nabi AS dan menolong Rasulullah SAW, bukan seperti yang disebutkan dalam hadis Ubadah. Adapun yang disebutkan oleh dalam hadis Ubadah, maka yang dimaksud adalah bai'at yang lainnya. Itu bai'at setelah penaklukan kota Mekah, karena beberapa dalil yang disebutkan. Lalu Syekh Zaid mengatakan, setelah terjadinya bai'at, ini juga tidak diterjemahkan. Setelah terjadinya bai'at dan musim haji sudah selesai, wa ada ulaika nafar ilal Madinah, tuh 12 orang balik ke kota Madinah. Mereka balik ke kota Madinah tidak sendirian, tidak ber-12, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus bersama mereka Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena sekarang harus lebih dalam lagi. Mereka berjumpa dengan Nabi SAW hanya beberapa hari. Bisa jadi satu malam. Pada malam Aqabah tersebut. Padahal mempersiapkan tempat hijrah ini perlu waktu yang cukup panjang. Dan perlu ilmu yang mendalam. Maka diutuslah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Untuk apa? Liyu'allimahumul Islam. Untuk ngajarin Islam kepada mereka. Ini 12 orang. Maka diutus satu guru bersama mereka untuk wa yuqri'uhumul Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an kepada mereka dan mengajak mereka di sana kepada Islam. Maka masuk Islamlah di tangan Mus'ab bin Umar banyak orang dari kalangan Ansar. Wa aslama fi jama'atihim Sa'ad bin Mu'ad. Dan masuk Islam dalam kelompok mereka Sa'ad bin Mu'ad wa Usaid bin Khudair. Dan Usaid bin Khudair radhiyallahu anhuma. Ketika Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Khudair masuk Islam, maka Bani Abdul Ashhal. Ingat Bani Abdul Ashhal yang datang sebagai delegasi orang-orang Ansar untuk meminta pertolongan, membuat perjanjian dengan orang-orang musyrikin di Mekah. Tuh, satu kampung, satu hari. Ar-Rijalu wan-Nisa. Semuanya masuk Islam, kecuali satu orang. Al-Usairim. Tapi, satu orang ini pun akhirnya masuk Islam dan terbunuh pada waktu Perang Uhud. Di kisah Mus'ab bin Umar. Jadi Mus'ab bin Umar ketika sampai ke kota Madinah, dia singgah di rumahnya salah satu dari 12 orang tersebut, yaitu As'ad bin Zurarah. Nah, tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Di sanalah dia mulai berdakwah. Orang-orang yang masuk Islam diajarin di kebunnya, diajarin Quran sama Mus'ab bin Umar, dijelaskan tentang hukum-hukum Islam. Mulai hal itu ditanamkan kepada mereka. Keberadaan kajian-kajian ini diendus oleh tokoh-tokoh orang-orang Khazraj. Salah satu yang mendengar adalah Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini sepupunya As'ad bin Zurarah. Ketika lagi ngobrol Sa'ad bin Mu'ad, dia ingat dengan As'ad bin Zurarah sama orang asing nih. Dikatakan Mus'ab bin Umar orang asing yang datang mau merusak. Tapi karena yang menjadi backingnya itu adalah sepupunya sendiri, maka Sa'ad bin Mu'ad tidak nyaman untuk melarang As'ad bin Zurarah daripada ribut sama sepupu. Lalu dia bercumbu dengan Usaid bin Khudair. Dia mengatakan, Usaid, sini kau katanya. Nih, engkau tahu apa yang terjadi. Ada orang asing datang ke kota Madinah, mulai menyebarkan ajaran baru. Ajaran yang menyesatkan. Ajaran ini berbahaya. Ajaran ini meresahkan masyarakat. Engkau berangkat kepada mereka, mereka dari kebun nih, lagi kumpul di sana, engkau usir dia. Nggak ada lagi kajian-kajian. Berangkatlah Usaid bin Khudair. Dengan bawa tombaknya dia berangkat. Dijumpain di sana tuh, ada satu kelompok yang sedang adakan kajian. Siapa yang ngisi? Mus'ab bin Umar. Ketika datang Usaid bin Khudair, As'ad bin Zurarah mengatakan kepada Mus'ab. Ya Mus'ab, ini orang, engkau perhatikan. Kalau dia masuk Islam, di balik dia ada banyak orang yang bisa masuk Islam. Manfaatkan kesempatan ini untuk mendakwain dia. Dan ini pentingnya, ada orang kampung yang tahu dengan kondisi kampung tersebut. Ketika datang Usaid bin Khudair, Usaid mengatakan, kalau kalian masih sayang dengan nyawa kalian, tinggalkan tempat ini. Nggak ada lagi kajian-kajian kayak gini. Kata Mus'ab bin Umar, ya Aba Fulan, kalau engkau mau, engkau duduk, dengarkan. Dengarkan dulu. Kalau engkau sukai, fa'in radita fadhab. Tapi kalau engkau nggak suka, ya udah kita akan bubar. Tapi paling tidak engkau tahu dulu. Apa sebenarnya yang kita sampaikan? Karena banyak pembubaran-pembubaran itu karena provokasi. Dan Usaid bin Khudair diprovokasi oleh Sa'ad bin Mu'ad untuk membubarkan kajian ini. Dia gak tahu apa-apa. Tawarannya dua, kalau engkau suka, Alhamdulillah, itu yang kita inginkan. Tapi kalau akhirnya engkau enggak puas dengan penyampaian kami, ya udah kita bubar. Apa kata Ustaz bin Khudair? Radit, ya. Ini fair kayak gini nih. Akhirnya duduk, tombaknya ditancapkan, dia duduk. Dia dengerin dari Ustaz bin Khudair. Dari Mus'ab bin Umair. Ustaz bin Khudair mendengarkan dari Mus'ab bin Umair. Mus'ab membacakan ayat-ayat Allah. Wajah garangnya Ustaz bin Khudair perlahan-lahan berubah. Sampai katanya As'ad bin Zurarah, kami melihat Islam di wajahnya sebelum dia menyebutkan keislamannya. Dan betul. Setelah dia mendengar penjelasan Mus'ab bin Umair, Ustaz tanya, apa yang harus dilakukan orang kalau ingin masuk ke agama kalian? Disebutkan dia mandi, tapi diriwayatkan dia langsung mengatakan, Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Bangun nih Ustaz bin Khudair, mengatakan, kalian jangan kemana-mana nih. Aku akan bawa satu orang, kalau dia masuk Islam, selesai urusannya. Berangkat. Sa'ad bin Mu'ad tetap di majelisnya dia. Ngelihat Ustaz bin Khudair datang dengan tombaknya, kata Sa'ad, nih wajahnya Ustaz, gak kayak tadi waktu berangkat. Kata dia, ada apa ini sama Ustaz ini? Lalu Ustaz mengatakan, Sa'ad, kau harus ikut. Ini ada urusan yang harus diselesaikan. Kau harus ikut menyelesaikan urusan ini, kata dia. Urusan apa? Ayo sudah berangkat, kata dia. Berangkat. Sa'ad bin Mu'ad. Katanya ada keributan. Ketika masuk ke kebun sana, tempat orang-orang, dilihat gak ada apa-apa. Dilihat, oh Ustaz ini ingin sesuatu dari aku kayaknya. Akhirnya duduk di sana, Ustaz minta kepada Mus'ab bin Umair, sampaikan kepada dia nih, apa yang kau sampaikan kepada aku tadi. Subhanallah. Mus'ab bin Umair menyampaikan kepada Sa'ad bin Mu'ad. Kejadiannya sama. Orang-orang mengatakan, kami melihat Islam di wajahnya sebelum lisannya mengatakan, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka disebutkan setelah itu tidak ada satu rumah pun di Bani Abdul Ashhal, semuanya kecuali masuk Islam, kecuali Usairin. Ingat Sa'ad bin Mu'ad ini, yang ketika dia meninggal dunia, arsy Allah bergetar. Berapa yang masuk Islam di tangan dia? Disebutkan oleh Imam Nawawi, wa aslama ala yadayhi ay Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Mu'ad, wa Usaid bin Khudair, wa kafa bidzalika fadlan wa athran bil Islam. Cukup sebagai keutamaan Mus'ab bin Umair, telah masuk Islam di tangannya Mus'ab bin Umair dua orang, Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Khudair, yang kemudian dengan masuk Islamnya dua ini, satu kabilah masuk Islam. Dan Usaid bin Khudair ini, dia sahabat yang ketika baca Quran di malam hari, ketika dia sedang bersama kudanya dan bersama anaknya, kudanya berputar-putar keras, ternyata ada lampu-lampu yang terang yang turun. Malaikat-malaikat Allah turun mendengarkan bacaan Qurannya Usaid bin Khudair radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian disebutkan, ini yang tidak ada dalam terjemahan jemaah, wa ma'a hululil mausim at-tali, setahun kemudian di musim haji yang selanjutnya, Mus'ab bin Umair pulang ke kota Mekah. Bersama rombongan jemaah haji, beliau memberitahu kepada Nabi alaihissalatu wassalam, kota Madinah sudah siap. Sudah banyak yang masuk Islam. Sudah tersebar Islam di sana. Artinya kalau Nabi SAW mau berangkat, mau hijrah, atau para sahabat mau hijrah, waktu itu sudah tepat. Kemudian baru dibahas tentang yang diterjemahkan di sini, hikmah pelajaran yang bisa dipetik. Barakallahu fikum. Nah, silakan kita sekarang baca hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik. Barakallahu fikum. Hikmah pelajaran yang bisa dipetik. Inti yang dapat dipetik dari perjanjian Aqobah yang pertama antara lain. Satu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menawarkan Islam kepada penduduk Madinah di Aqobah, sebagian mereka berkata kepada sebagian lainnya, dia adalah Nabi yang dijanjikan kedatangannya oleh Yahudi. menandakan awal dari penerimaan mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mereka masih dalam keadaan musyrikin, tetapi informasi walaupun sedikit tersebut bermanfaat bagi mereka untuk mendapatkan hidayah dan menerima ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menggambarkan pentingnya ilmu, kedudukan dan fungsinya, walaupun tidak berguna bagi seluruh Yahudi dalam memenuhi ajakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi berguna bagi sebagiannya yang implementasinya membenarkan dan mengimani kenabian di awal perjumpaan mereka seperti yang akan dijelaskan. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, tidak ada satu lorong pun di Arab yang tidak mengetahui dan mendengar tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik kabilah Aus maupun Khazraj yang demikian, karena mereka mendengarnya dari pemuka-pemuka Yahudi. Oleh karena itu, semakin banyak orang Islam membedah, menelaah, membudidayakan ilmu, akan membantu individu Muslim dalam beribadah dan berdakwah kepada Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Taib. Ini pentingnya ilmu. Pentingnya informasi. Dan pengaruh informasi kepada umat manusia untuk menerima Islam ini sangat besar. Sehingga kalau kita lihat, kenapa banyak orientalis yang menulis buku tentang Islam? Apa enggak cukup buku yang ditulis oleh umat Islam? Sangat cukup dan lebih dari cukup. Tapi mereka tidak ingin orang-orang kafir itu mendengar Islam dari umat Islam. Sehingga mereka mengetahui kebenaran. Banyak yang berkata, tuh orang-orang orientalis objektif. Objektif dari mana? Kalau mereka objektif, ya jelaskanlah ini loh Rasulullah SAW. Hadisnya dhaif, jangan dipakai-pakai. Palsu, jangan dipakai-pakai. Maka usaha musuh-musuh Islam untuk menutup informasi tentang Islam, tentang Nabi Muhammad SAW, sampai hari ini dilakukan oleh mereka. Kita lihat, orang-orang Ansar dapat informasi itu. Ternyata informasi itu terekam oleh mereka dan menjadi pembuka pintu hidayah buat mereka. Dan orang-orang Yahudi pun tahu. Tapi hanya sebagian kecil yang masuk Islam. Di sini ucapan Ibnu Katsir. Disebutkan tidak ada satu lorong pun di Arab. Ini bukan lorong jamaah. Walam yakun hayyun. Hayyun itu kampung. Mungkin diganti. Tidak ada satu pun kampung di Arab. Minal Arab u'lima bir rasul sumhina dhukira wa qabla an yudhkar min hadhal hal. Tidak ada satupun kampung di Arab yang lebih mengetahui dengan Rasul SAW ketika disebutkan dan sebelum disebutkan daripada kampung Hai, min hadal Hai yaitu Aus, kampung Aus dan Khazraj. Karena mereka mendengar dari pemuka-pemuka Yahudi. Ya, jadi bangsa kampung-kampung Arab yang lainnya enggak tahu. Nah. Nabi SAW menawarkan agama ini kepada bangsa Arab yang datang ke kota Mekah. Akan tetapi kebanyakan mereka enggak tahu. Mereka heran, Nabi apa Nabi itu? Kok ada orang ngaku Nabi? Sedangkan orang Khazraj, Aus dan Khazraj tahu. Maka itu menjadi pendorong mereka untuk masuk Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini. Maka pentingnya kita menyebarkan informasi tentang Islam yang benar. informasi penting dan perilaku kita juga penting. Jangan sampai kita cuma pandai berbicara, pandai menyampaikan, tapi ketika dilihat perilaku dan sikapnya bertentangan dengan ucapannya. Sehingga orang yang awalnya simpati dengan Islam enggak simpati gara-gara perbuatan kita. Barakallahu fikum. Nah, saya akan lanjutkan. Yang kedua? Dua. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, hari Bu'ats merupakan hari yang disuguhkan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, sedangkan jamaahnya tengah bercerai-berai, dibunuh keluarga-keluarganya dan dilukai. Oleh karena itu, Allah menyuguhkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masuknya mereka ke dalam Islam. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan tentang peristiwa Bu'ats. Yang terbunuh dalam perang Bu'ats adalah para pembesar yang tidak beriman. Maksudnya orang sombong yang tidak mau masuk Islam, supaya tidak tunduk dalam hukum orang lain. Yang tersisa dari mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah menghendaki dari peristiwa yang besar ini sebelum kedatangan Nabi SAW ke Madinah untuk terwujud dua perkara. Pertama, anugerah Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW yang melancarkan jalannya untuk berdakwah dengan memusnahkan pembesar-pembesar Madinah sebelum kedatangannya. Karena keberadaan mereka bisa menjadi penghalang yang serius bagi dakwah Rasulullah SAW. Seperti apa yang terjadi di Mekah, sehingga Aqabah berikutnya tidak ikut campur terhadap orang yang membenci Islam. Nah, oleh karena itu, barakallahu fiik. Ya, sebelum dilanjutkan, Aqabah ini diganti sehingga Aqabah. Aqabah itu bahasa Arab. Aqabah itu bahasa apa artinya? Aqabah itu Allah mengatakan falak tahamal aqabah. Fakur, sesuatu yang sulit. Sehingga tidak menjadi penghalang ya. Penghalang dakwah. Bukan sehingga aqabah berikutnya, bukan. Disebutkan dalam bahasa Arabnya, hatta asbahu aqabatan atiyah, sehingga menjadi penghalang yang dahsyat. Terhadap orang yang mau masuk Islam, bukan terhadap orang yang membenci Islam. Sehingga menjadi penghalang yang dahsyat. Bagi orang yang ingin masuk Islam, bukan membenci Islam. Jadi ini disebutkan sarafnya yang bacakan, hatta asbahu aqabatan atiyatan duna dukhuli man yarghab fil Islam. Yarghab fi itu artinya mau, kalau yarghab an artinya benci. Ya, saya akan lanjutkan. Dibaca dulu tuh yang barusan diperbaikin. Sehingga tidak menjadi penghalang sehingga menjadi penghalang bagi orang-orang yang mau masuk Islam. Ya. Oleh karena itu, jalan dakwah ke Madinah menjadi mulus. Karena para pembesar-pembesar yang menentang Islam telah dimusnahkan Allah. Hal tersebut merupakan anugerah besar yang diberikan Allah kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti dinukilkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadisnya. Allah menyisakan seorang contoh dari pembesar-pembesar itu untuk mengingatkan tentang mereka dan tentang nikmat Allah atas nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dimusnahkannya mereka sebelum kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang tersisa ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kedua, supaya hati siap menerima Islam dan menampakkan kebesaran Islam bagi Ansor yang telah menyatukan mereka setelah perpecahan, menyemaikan kecintaan setelah permusuhan, keharmonisan setelah percekcokan. Barakallahu fiik. Ini hikmah yang kedua. Pelajaran nih bagaimana Allah Azza wa Jal menyuguhkan, membuat sebuah muqaddimah sebelum Nabi datang ke kota Madinah An-Nabawiyah, terjadi perang Bu'ath. Perang Bu'ath ini termasuk perang yang sangat, ya sangat menakutkan buat orang-orang musyrikin. Disebutkan jamaahnya bercerai-berai, dibunuh keluarga-keluarganya. Ini juga terjemahan yang kurang tepat. Tapi dibunuh pemimpin-pemimpinnya. Suratuhum. Terbunuhnya pembesar-pembesar mereka pada waktu perang itu. Maka Ibnu Hajar menyebutkan, mereka itu orang-orang yang sombong selama ini. Mereka menolak agama Allah. Sehingga dengan terbunuhnya mereka, ini menjadi peluang buat orang-orang yang di bawah untuk masuk Islam. Terkadang kita ini punya masalah sama satu orang. Satu ini penyakitnya. Yang lainnya udah mau nerima. Tapi ketika satu ini dimatikan, selesai. Semuanya akan menerima. Tapi Allah Subhanahu wa taala mematikan yang banyak di antara mereka. Karena mereka akan menjadi penghalang buat dakwah ini. Ini nikmat. Nikmat yang harus kita syukurin. Kalau melihat dakwah Islam di dunia ini, di beberapa negeri mudah untuk menjalankannya. Di negeri lainnya, umat Islam dibantai. Di beberapa tempat, mau isi kajian gak bisa. Di tempat lainnya, diundang nih Ustaz. Di tempat sana gak boleh isi kajian, di tempat sini diundang. Ini semua agar kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat ini. Agar nikmat ini terus dikenang oleh para sahabat yang tinggal di kota Madinah, Allah menyisakan pembesar-pembesar orang-orang Ansar yang masih memusuhi Islam, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpinnya orang-orang munafik. Satu orang ini menjadi penghalang dakwah, iya. Dia yang memprovokasi orang untuk bikin masjid tandingan. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia yang senantiasa berusaha untuk mengomporin orang-orang yang di sekitarnya ini. Agar mereka menolak Nabi alaihissalam. Tapi dia pura-pura Islam. Di mana kalau seperti Abdullah bin Ubay bin Salul ada lima. Satu orang aja udah merepoti. Maka hendaklah kita bersyukur sama Allah SWT. Dan Allah menyisakan Abdullah bin Ubay bin Salul supaya para sahabat bersyukur atas nikmat Allah. Kemudian perang yang terjadi yang membuat mereka bunuh-bunuhan dengan datangnya Islam. Kemudian mereka kok bisa bersatu ya? Kok kita bisa duduk bersama? Kok guyub orang-orang ini? Sehingga itu pun membuka hati mereka untuk menerima Islam. Dan masuk ke dalam agama Allah ini berbondong-bondong. Barakallahu fikum. Baik, yang ketiga. Tiga, agama ini merupakan anugerah Allah, menyatukan hati dan menanamkan sifat kasih sayang kaum Aus dan Khazraj yang sebelumnya saling bermusuhan selama 120 tahun. Kedatangan Islam menyatukan mereka. Sekarang kita melihat peperangan di mana-mana, pertikaian dan pembunuhan merajalela. Oleh karena itu, bisa kita katakan seperti halnya Islam telah datang mendamaikan Aus dan Khazraj, maka tidak akan pernah damai hati umat sekarang, melainkan dengan berpegang teguh kepada Islam dan berjalan di bawah naungannya, supaya manusia bisa saling merasakan persaudaraan, seperti firman Allah Ta'ala, فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Maka dia menyatukan hatimu, sehingga kamu karena nikmatnya menjadi bersaudara. Quran Surah Ali Imran ayat 103. Barakallahu fikum jamaah. Ada sebuah pemahaman yang cukup lama ditawarkan kepada umat manusia, khususnya di Jazirah Arab sana. Pemahaman yang dikenal dengan qaumiyah, qaumiyah Arabiyah. Mereka bersatu di atas Arab, Arabisme. Sehingga dalam perkumpulan ini, ya udah, mau Yahudi, mau Nasrani, mau apapun agamanya, kalau orang Arab bersatu padu. Mereka berpikir ini akan menjadikan mereka kuat. Sejarah mencatat orang Arab tidak pernah bersatu padu kecuali di bawah bendera Islam. Sehingga muncul kelompok-kelompok yang ingin mengangkat urusan Palestina ini urusan Arab, bukan urusan Islam. Muncul partai Ba'ath yang Saddam Hussein dari sana. Sama, partai Ba'ath ini asasnya itu adalah Arab. Makanya kenapa mereka akhirnya memerangi suku Kurdi. Oh, mereka bukan Arab. Ini termasuk usaha-usaha dari iblis dan bala tentaranya untuk memecah belah umat. Nabi alaihi salatu wasallam mengingatnya, mengingatkan kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua dari Adam dan Adam tercipta dari tanah. Ala la fadla li arabin ala ajami. Orang Arab tidak lebih mulia dari orang non-Arab. Dan orang non-Arab tidak lebih mulia daripada orang Arab. Yang putih tidak lebih utama daripada yang hitam. Yang hitam juga tidak lebih baik daripada yang putih. Illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Jadi munculnya pemikiran Arabisme ini, itu juga yang menyebabkan munculnya kesukuan yang benci dengan Arab. Muncul Kurdi, muncul Turki umpamanya. Kita tahu bagaimana Mustafa Kemal ketika dia berkuasa, yang pertama dia lakukan menghilangkan Arab dari negeri mereka dengan cara azan, enggak boleh bahasa Arab. Tulisan-tulisan di koran tidak boleh bahasa Arab. Toko-toko yang menggunakan Arab sama dia ditinggalkan. Ini usaha untuk memisahkan diri dari Islam yang sejatinya payung untuk semua agama. Islam ini agama rahmatan lil alamin, bukan untuk bangsa Arab. Coba lihat Al-Qur'an Karim. Ada panggilan wahai orang-orang Arab. Yang ada ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, ubudu rabbakum, beribadah kepada Rabb kalian. Ya ayyuhalladzina amanu, panggilannya bukan lagi etnis, negara, bangsa, la, wahai orang-orang yang beriman. Ada panggilan wahai umat manusia yang umum, setelah itu ada yang khusus, wahai orang-orang yang beriman. Maka ini pelajaran buat kita nih. Agama kita ini menyatukan dan tidak memecah belah. Tapi satu payungnya. La ilaha illallah. Barakallahu fikum. Baik. Lanjutkan. 4. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di Mekah di tengah kabilahnya sendiri. Beliau terus-menerus menawarkan dirinya lebih 10 tahun. Yang menerima seruannya hanyalah beberapa orang. Dia sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pertentangan sengit dari kelompok mayoritas. Tetapi pertolongan datang dari kabilah lain di luar Mekah. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dakwah khusus. tetapi dakwah universal mencakup seluruh manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan dakwah kepada penduduk Mekah dan kabilah-kabilah yang datang ke Mekah. Siapa saja yang memenuhi seruannya dan membantunya, itulah yang utama. Barakallahu fikum. Baik. Ini dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau dari kaumnya sendiri, dari orang-orang Quraisy sendiri yang menerima sedikit. Baru setelah penaklukan kota Mekah mereka menerima Islam secara mayoritas. Tapi Rasulullah SAW tidak diam. Diri hanya berdakwah di kota Mekah. Alhamdulillah Allah jadikan kota Mekah kota tempat mereka berkumpul dari berbagai negeri. Selain beliau ke Taif, beliau mendatangi kabilah-kabilah itu yang datang sendiri ke kota Mekah. Siapa saja yang menerima, maka dia lebih utama. Enggak harus bangsanya. Bilal bin Rabah menerima, apa ditolak ketika Bilal mau masuk Islam? Dikata, oh engkau orang Habasyah, engkau orang kulit hitam, enggak boleh Islam. Apakah Nabi SAW menolak Islamnya Salman Al-Farisi karena tahu dia dari Persia? Lah. Bahkan beliau bergembira dengan masuk Islamnya Salman Al-Farisi. Tapi beliau membenci Abu Lahab. Walaupun pamannya sendiri. Beliau membenci Nufail bin Khuwailid. Saudaranya Khadijah. Walaupun iparnya sendiri. Dari bangsa Quraisy, tapi mereka menolak agama Allah. Barakallahu fiik. Yang kelima. Lima. Berdasarkan paparan di atas, kita dapat melihat pengorbanan luar biasa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah kepada Allah Taala. Beliau berdakwah siang dan malam tanpa mengenal jenuh dan bosan sedikit pun, sekalipun mereka menolaknya. Beliau tetap tidak pernah putus asa. Barakallahu fikum, subhanallah jemaah. Di sini di terjemahan beliau, sekalipun mereka menolaknya. Mungkin di bahasa Arabnya, sekalipun banyak yang menolaknya. Disebutkan kathratul i'rad. Banyak yang menolak. Orang kalau umpamanya ditolak sekali, dua kali, tiga kali, wajar. Umpamanya dari 100 orang, yang nolak 3 orang. Masya Allah. Yang nolak 20 orang. Alhamdulillah. Ini dari 100 orang, yang menolak 95 orang. Yang menolak 97 orang. Tapi itu tidak membuat Nabi SAW putus asa. Berhenti berdakwah. Beliau tetap berusaha. Ahibati fillah, kita itu enggak tahu kapan solusi datang. Kadangkala antara kita dengan solusi tinggal dua langkah. Engkau tinggal dua langkah lagi sampai ke solusi tersebut. Tapi engkau berhenti di sana. Seperti orang berjalan mencari solusi. Dia jalan, ya, sampai lelah. Kemudian dia sudah kira-kira tinggal 3 meter lagi. Ke tempat solusi. Memang dia hendak menjumpai seseorang. Kalau dia mengatakan, aku sudah ketemu fulan, fulan, fulan, fulan, lumayan, fa. Ini ada pintu tinggal 3 meter lagi. Lalu kau mengatakan, aduh fulan kayaknya sama aja. Akhirnya kau berhenti. Rasulullah SAW ketika keliling tuh di tenda-tenda jemaah haji. Qabilah ini, qabilah ini, qabilah ini. Terakhir ketemu 6 orang. Apakah kemudian beliau mengatakan 6 orang, aduh 6 orang kayaknya enggak ada gunanya. Subhanallah, tidak. 6 orang inilah solusi. Maka jangan pernah meremehkan. Dan jangan putus asa. Kenapa enggak boleh putus asa? Kita tuh punya Rabbul Alamin. Orang kafir yang putus asa. Allah tuh kalau mau kasih sama kita, Allah tinggal mengatakan, kun, jadi. Maka kita tinggal nunggu Allah mengatakan kun. Karena kita hamba. Barakallahu fikum. Baik. Nah, Kemenangan kadang-kadang datang pada masa dan tempat yang tidak diprediksikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada kabilah-kabilah Mekah, tetapi tidak membuahkan hasil. Penawaran yang sama dilakukan kepada sekelompok Khazraj. Kelompok ini membuahkan hasil, merupakan pembuka kemenangan dan inti kebaikan dari penerimaan dakwah dan kesiapan membantu berdakwah. Kelompok inilah yang dicari-cari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama bertahun-tahun dakwahnya mengajar kabilah-kabilah. Akhirnya dapat juga jemaah. Artinya perjalanan kita. Artinya perjalanan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, beliau datang ke kabilah ini, datang ke kabilah ini, akhirnya membuahkan hasil. Allah azza wa jalla mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami kasih petunjuk sama mereka. Ditunjukin jalan kami. Allah itu bersama orang-orang yang suka berbuat baik. Barakallahu fikum. Baik. Mungkin kita masuk ke sesi tanya-jawab. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak kita lanjutkan. Ya, sampai 6 ya. Ibu ada yang bertanya langsung? Oh, ada tuh kasih ini. Ini ada pertanyaan di kertas, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh berbagi makanan dan makan bersama dengan orang-orang kafir yang beragama non-muslim, yang beragama Kristiani? Asalnya makan bareng, misalnya makan bareng. Bila ada undangan makan bersama famili yang beragama Konghucu atau Buddha, apakah boleh ikut makan atau penuhi undangannya, Ustaz? Jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu fi. Yang undang siapa? Muslim ya, Bu. Yang mengundang muslim apa non-muslim? Yang undang non-muslim, Ustaz. Baik. Non muslim agamanya apa? Ahlul kitab apa bukan ahlul kitab? Ya, Nasrani, Nasrani. Nasrani. Ya. Baik, barakallahu fik. Berkaitan dengan makanan. Kalau makanan itu dari ahlul kitab, dari orang Yahudi dan Nasrani, maka halal buat kita. Kita diundang ke rumah mereka, makan, kasih makan sama mereka, makan. Silahkan dimakan. Seperti itu ketika makanannya memang dari orang Nasrani dan makanannya halal, sesembelihan ahlu kitab adalah halal, di situ nggak ada babi, nggak ada minuman, ya jangan sampai di tempat itu ternyata ya makanannya halal saat tapi di situ ada minuman keras yang disuguhkan. Rasulullah SAW berlepas diri dari muslim yang di meja mereka ada khamr yang diputar walaupun dia tidak meminumnya. Kalau dikatakan di sana ada orang Konghucu, umpamanya, yang bukan ahlul kitab, maka silakan urusan makanan ini nggak ada masalah di sini jamaah. Tinggal perlu dipertanyakan juga undangannya, undangan apa. Kalau undangan umum nggak ada masalah, tapi kalau undangan keagamaan, maka jangan sampai kita merayakan urusan keagamaan mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jadi identitas muslim ini baik. Muslim ini baik, muslim ini toleransi. Muslim ini rahmatan lil alamin. Insyaallah seperti itu sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam, maka pengikut Nabi berusaha untuk mewujudkan rahmat yang Nabi inginkan tercipta di masyarakat di alam semesta ini. Muslim seperti itu. Tapi bukan berarti seorang muslim itu tidak punya batasan-batasan. Kita ikut aturan. Orang Indonesia gak akan pernah menjadi orang Malaysia. Orang Indonesia gak akan pernah jadi orang Amerika. Kecuali dia pindah. Kita punya identitas. Bagaimana baiknya kita kepada orang-orang selain muslim, ya kita jaga hubungan itu dengan baik. Namun kalau sudah harus melanggar perintah Allah atau melanggar larangan Allah Azza wa Jal, maka di sini kita katakan lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau yang berurusan dengan kemasyarakatan, sosial umpamanya, kita tetap lakukan hal itu. Allah Azza wa Jal mengatakan la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu enggak ngelarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian. Mereka orang-orang kafir tapi baik. Berarti ada orang kafir yang memerangi dan ada orang kafir yang tidak memerangi. Orang-orang kafir yang tidak memerangi, kita enggak dilarang. Bahkan diperintahkan untuk melakukan keadilan kepada mereka. Allah cinta dengan orang-orang yang berbuat adil. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah ingin bertanya, apakah Hindun binti Utbah termasuk sahabat perempuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan siapa saja yang tergolong sahabiah? Masya Allah, ini pertanyaan yang terakhir berat banget. Siapa saja yang termasuk sahabiah? Banyak banget itu kan. Mungkin definisi sahabat. Siapa yang disebut sahabat? Sahabat itu adalah orang yang masuk Islam, kemudian berjumpa dengan Rasulullah SAW dan mati dalam kondisi Islam. Itu disebut sahabat. Jadi siapa saja yang memiliki kriteria ini, maka disebut sahabat. Dia Muslim, berjumpa Nabi SAW, mati dalam kondisi Islam. Ada tambahan wa in takhallalatha riddah, walaupun di antara itu dia sempat murtad umpamanya. Ada yang berjumpa sama Nabi SAW masuk Islam, kemudian setelah meninggalnya Rasulullah SAW dia murtad. Setelah itu dia masuk Islam lagi. Apakah dikatakan sahabat? Sebagian mengatakan tetap dia sahabat. Karena ketika dia berjumpa sama Nabi SAW dalam kondisi Islam dan matinya dalam kondisi Islam. Hind binti Utbah, istrinya Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhumah, ibunya Muawiyah binti Muawiyah bin Abi Sufyan, dia adalah sahabat. Makanya ketika baiat perempuan pada penaklukan kota Mekah, Nabi mengatakan kepada mereka, membacakan ayat Allah Azza wa Jalla ya, kepada mereka, kemudian membaiat mereka untuk tidak melakukan kesyirikan, untuk tidak mencuri, untuk tidak berzina. Hind itu tanya sama Nabi SAW berkaitan dengan berzina. Awatazinil hurrah, apakah wanita yang bebas itu berzina? Ini orang yang baru saja masuk Islam. Dia hidup di masa jahiliyah. Dia tahu dengan kondisi jahiliyah. Maka Hind heran kalau ada wanita bebas berzina, dia heran. Yang menjadi pezina pada waktu itu mayoritasnya adalah budak-budak. Kalau wanita bebas, dia jadi istri, nggak jadi pelacur. Tapi ternyata ada perzinaan. Maka Nabi SAW membaiat untuk tidak berzina. Kemudian Hind binti Utbah juga bertanya, ketika Nabi SAW membaiat untuk tidak mencuri, Hind ini bertanya, ya Rasulullah, suamiku tuh Abu Sufyan pelit sekali. Dan dia tidak memberi kami yang cukup untuk kehidupan keluarga. Bolehkah aku ngambil hartanya? Karena kan dilarang mencuri. Mencuri itu mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penjagaan hartanya. Maka Hind tanya, boleh enggak aku ngambil? Enggak cukup yang dikasih sama Abu Sufyan. Apa kata Nabi SAW? Khudhi bil ma'ruf. Ambillah dengan baik. Artinya tidak sampai membuat bangkrut suaminya. Dan jangan sampai untuk foya-foya. Tapi hanya untuk kebutuhan saja. Untuk kebutuhan saja. Jadi Hind binti Utbah termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW. Walaupun Hind pernah melakukan. Ya itu hidayah jemaah. Hind itu pernah mengunyah hatinya Hamzah. Kemudian dia muntahkan kembali. Radiyallahu ta'ala anhu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam kan sangat menjaga nasab seseorang. Dan menyembunyikan nasab itu hukumnya kan haram. Saya pernah ditanya oleh sahabat Ustaz yang bertanya-tanya tentang nenek kandungnya. Saya tidak menjawab itu karena pertama informasi yang saya punya juga sedikit banget gitu. Dan yang kedua, saya nggak punya kapasitas untuk jelasin karena anak itu masih punya mama dan neneknya yang lebih berhak menjelaskannya Ustaz. Bagaimana Ustaz, apakah saya termasuk orang yang menyembunyikan nasab seseorang? Mohon penjelasannya Ustaz. Nah, ada pertanyaan yang perlu ditanyakan. Kenapa dia kok tanya kepada anti? Nah, saya bulenya, tantenya Ustaz. Oh, bulenya. Buhliknya. Ya, jadi bude saya itu dulu makan anak perempuan, sekarang anak itu udah punya anak bujangan. Nah, anak bujangan ini yang nanya-nanya ke saya gitu kan. Tep, anak bujangan itu ada masalah dengan nasabnya apa tidak? Mamanya dia anak empat bude saya. Jadi dia bukan anak kandung? Bukan cucu kandung, jadi dia itu cucu dari anak angkat, Ustaz. Berarti bukan keponakan anti. Iya, bukan. Siap. Jadi kalau hal yang seperti ini, yang perlu dijelaskan itu mungkin bukan kepada anak tersebut. Kalau nanti akan menimbulkan permasalahan, maka perlu menyampaikan kepada keluarganya. Yang mungkin mereka belum paham tentang hukum adopsi anak, merawat anak, itu boleh, mengasuh anak orang itu baik, tapi tidak sampai merubah nasabnya. Jadi kondisi anti seharusnya berangkat jumpain keluarganya, sampaikan kepada mereka, karena anak ini harus berbakti sama ibunya kalau dia punya ibu. Kalau ibunya itu punya anak-anak yang lain, itu saudara dia, dia pun harus menjaga silaturahim dengan mereka. Ada hukum-hukum yang berkaitan dengan mahram, jangan sampai dia menikah ternyata mungkin dia nikah lagi nanti atau gimana. Menikah dengan keponakannya sendiri. Menikah dengan saudaranya sendiri. Maka urusan nasabnya urusan penting. Jadi kalau bicara menyembunyikan nasab, nggak boleh sebenarnya. Karena akan berkaitan dengan hukum warisan nantinya. Hukum pernikahan, hukum pemahroman, ada banyak yang berkaitan. Maka anti perlu menyampaikan kepada keluarganya. Nanti setelah itu, mungkin anti kalau memang keluarganya tidak merespon ini dan itu, maka kita boleh menyampaikan kepada anak ini. Tentang siapa sih sebenarnya bapak, ibu dia, sehingga harapannya dia bisa berbakti dengan kedua orang tuanya. Kalau dia masih punya paman, bibi, yang dia juga harus menjaga silaturahim dengan mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tapi yang pertama, tolong sampaikan kepada pihak keluarganya. Karena sudah ada omongan-omongan berarti sehingga dia tanya sama anti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik jemaah, itu mungkin pertanyaan terakhir. Semoga apa yang kita kaji hari ini yang berkaitan dengan perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wasalam, dakwah Rasul alaihi salatu wasalam. Bagaimana beliau tak kenal lelah, tidak pernah putus asa, siang malam beliau terus berdakwah. Anak melihat kalau ada ibu-ibu yang masya Allah yang fokus dalam dakwah, ya kemudian berusaha membuat kajian, ngaji bareng, kemudian menyampaikan agama Allah ini, Maka laksanakan hal itu dengan niat yang lillahi ta'ala. Tapi satu, jangan lupa tugasnya menjadi seorang istri. Dan jangan lupa tugasnya menjadi seorang ibu. Barakallahu fiik. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.